Dan kemudian dia berkata, lama ra'aitu muluka kindah a'rabat, ketika aku melihat raja-raja kindah berpaling, karijli khonar rijl irkanasaiha, seperti kaki yang mengkhianati urat betisnya sendiri. Maksudnya suku tadi sukunya dekat, ujung-ujung di atasnya menyatu, tetapi mereka berkhianat seperti kaki mengkhianati urat betisnya sendiri. Maka saat itu qarrabtu rahilati, aku dekatkan tungganganku, ummu Muhammadan, untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arju fadilaha wa husna thawabiha, aku ingin mendapatkan fadilahnya dan mendapatkan balasan yang baik. Au husna tharaiha. Falamma intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahu, ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Farwah, Nabi langsung berkata kepadanya, ya Farwah, hal sa'aka ma asaba qaumaka yawmar radm, wahai Farwah, apakah engkau merasa sakit dengan apa yang menimpa kaummu pada yawmar radm, pada hari kehancuran itu? Qal, dijawab oleh Farwah, ya Rasulullah, man da yusibu qaumahu misla ma asaba qaumi yawmar radm la yasu'uhu dhalik, ya Rasulullah, siapa yang kaumnya ditimpa musibah kejelekan seperti kaumku itu, kemudian hatinya tidak sakit? Maksudnya ya pasti, tentu aku sedih, aku sakit dengan kekalahan tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menghiburnya, mengatakan kepadanya, ama inna dhalika lam yazid qawmaka fil islami illa khaira, ketahuilah bahwa yang demikian tidak menambah kaummu di dalam Islam kecuali kebaikan. Tidak menambah kaummu di dalam Islam kecuali kebaikan. Maka Nabi pun menggunakan beliau, Farwah al-Muraji, maknanya menggunakan adalah menjadikannya sebagai pemimpin. Ala Muradin wa Zubaydi, memimpin suku Murad dan suku Zubaid, dan juga suku Madhaj atau Madhaj, kulliha, seluruhnya. Beliau Farwah al-Muradi dijadikan oleh Nabi sebagai pemimpin suku Murad, suku Zubaid, dan suku Madhaj. Wa ba'atha ma'ahu, dan diutus bersamanya Khalid ibn Sa'id ibn al-As ala sadaqah. Diutus bersamanya Khalid ibn Sa'id ibn al-As untuk mengambil sedekah dari mereka. Fakana ma'ahu, maka Khalid ini selalu dan terus bersama Farwah hatta tuwfiya, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya kudumu Amr ibni Ma'di Kariba, datangnya Amr ibni Ma'di Karib fi unasin min Zubayr, datang bersama rombongan dari suku Zubaidi. Wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam Amr ibn Mahdi Karib fi unasin min Bani Zubaid. Maka datanglah menemui Rasulullah sallam Amr ibn Mahdi Karib bersama beberapa orang dari suku Zubaid. Fa aslama, maka dia masuk Islam. Wa kana Amr qad qala li Qais ibn Makshuf al-Muradi, dan dia pernah berkata sebelum datangnya kepada Nabi kepada sahabatnya Qais ibn Makshuf al-Muradi, katanya, ya Qais, wahai Qais, innaka sayyidu qaumi, sesungguhnya engkau ini pimpinan kaum. Wa qad dhukira lana anna rajulan min Quraysh yuqalu lahu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qad kharaja bil Hijaz wa yaqulu innahu nabi. Ya Qais, engkau ini pimpinan kaummu dan telah sampai berita kepada kami bahwa seseorang dari suku Quraisy yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah keluar di Hijaz, sekitar Mekah Madinah disebut Hijaz, dan berkata bahwa dia nabi. Fantaliq bina ilaihi hatta na'lam ilmahu, mari kita ke sana menemuinya hingga kita tahu ilmunya. Kalau dia nabi kama yaqul, kalau dia nabi seperti yang dia ucapkan, lan yakhfa alaika, sungguh tidak akan tersamar. Tidak akan tersamar, pasti akan jelas tanda-tandanya kalau dia nabi. Wa idza laqinahu tabanahu, maka kalau kita menemuinya dan ternyata dia nabi, kita ikut dia. Wa in kana ghairu dzalik, kalau ternyata seperti itu, ternyata bukan nabi, alimna ilmahu, kita tahu ilmunya, kita tahu bukti-buktinya, dan kita bisa sampaikan bahwa dia bukan nabi. Jadi dia mengatakan bahwa ketika kita bertemu pasti ada kejelasan nabi atau bukan, karena perkara perbedaan yang sangat jauh antara seorang nabi dengan seorang pendusta. Ikhwan fillah azza, dikatakan oleh para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau ada seseorang berbicara bisa dusta bisa tidak, dan bukti untuk membuktikan apakah dia jujur atau tidak jujur kadang sulit untuk dibuktikan, kecuali kalau seseorang mengaku nabi. Mengapa? Karena kalau benar-benar nabi, jelas kemuliaannya sangat tinggi. Dan kalau ternyata bukan nabi, dia pendusta besar, lebih dari dusta-dusta yang lain seluruhnya. Maka tidak mungkin akan tersamar, pasti akan jelas. Pendusta besar mengaku nabi, berdusta atas nama Allah dengan seorang nabi yang mulia, pasti akan berbeda, tidak akan sama. Demikian yang dikatakan oleh Amr. Maka Qais menolaknya. Tapi sayang, Qais menolaknya dan berkata, "Aba alaihi Qais wa saffaha ra'sah wa saffaha ra'yah." Bahkan menganggap bodoh Ma'di Karib atau Amr. Faraqiba Amr ibn Ma'di Karib, maka Amr sendiri yang berangkat bersama rombongannya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat kebenaran apa yang disampaikannya. Fa aslama wa saddaqahu, maka dia masuk Islam dan dia membenarkan. Wa amana bihi, dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dhalika Qais, ketika sampai beritanya kepada Qais temannya tadi, awada amran wa tahattama alaih, mengancam Amr dan mengucapkan kalimat yang keras terhadapnya. Khalafani wa taraka ra'yi, dia menyelisihiku dan dia meninggalkan pendapatku. Ikhwan ibn a'azakumullah, fa'aqama Amr ibn Ma'di Karib fi qawmihi min Bani Zubayd, maka Amr tinggal di kaumnya dari suku Bani Zubayd. Wa alaihim Farwah ibn Musaik, dan memimpin mereka siapa? Farwah ibn Musaik yang sebelumnya sudah disebut kalau dia dijadikan oleh Rasulullah SAW pemimpin Bani Murad dan juga pemimpin Bani Zubaid dan Midhij. Falamma tuwfi Rasulullah SAW, tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, ia murtad kembali. Dan dia ketika murtad menyalahkan pemimpinannya yaitu Farwah. Wajadna mulka Farwah syarra mulkin, katanya. Aku mendapati kepemimpinan Farwah adalah kepemimpinan yang sejelek-jelek kepemimpinan. Himaran safa mankhiruhu bitafrin, menjulukinya dengan himar dan seterusnya dan seterusnya, enggak perlu kita baca. Al-muhim barakallahu fiikum, demikianlah keadaan Amr. Kata Ibn Ishaq, qadima ala Rasulullah sallallahu Al-Ash'as ibn Qais fi wafid Kinda. Kemudian Ash'as ibn Qais datang kepada Rasulullah SAW. dalam beberapa rombongan dari suku Bani Kindah. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahaddatsani Zuhri bin Shihab, yakni Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah, meriwayatkan kepada kami bahwasanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan 80 penunggang kendaraan dari suku Bani Kindah, masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya. Waqad rajjalu jumamahu. Bani Kindah ini adalah suku yang dikenal raja-raja, pimpinan-pimpinan, penguasa-penguasa. Datang dalam keadaan rambut mereka disisir rapi dan dikumpulkan, diikat dengan satu ikatan disebut jumah, pocongan ya. Watakahalu, mereka memakai celak di mata-mata mereka. Alaihim jubabun, memakai jubah-jubah dari hibarah. Jubah hibarah itu jubah yang merupakan bikinan Yaman atau khas Yaman yang bergaris-garis. Waqad kaffafuha bil harir, dalam keadaan mereka menyelendangkan kain sutra di leher-leher mereka. Yani selayaknya para raja-raja, para penguasa atau para pimpinan-pimpinan suku. Falamma dakhalu ala Rasulillah SAW, ketika masuk menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW terheran-heran pada mereka. Alam tuslimu, bukankah kalian mau masuk Islam? Karena utusan yang datang semuanya ingin menyatakan keislaman, maka rombongan Bani Kindah ini pun mesti datang untuk masuk Islam. Alam tuslimu, bukankah kalian mau masuk Islam? Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Ala fama balu hadzal harir fi a'naqikum, kalau begitu ada apa dengan sutra yang melilit di leher kalian? Berbangga-banggaan dengan sutra, padahal sutra tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Sutra tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Fama balu hadzal harir fi a'naqikum, bagaimana dengan sutra yang ada di leher-leher kalian? Fasyaqquhu minha fa'alqau, maka mereka robek sutra-sutra tadi dan mereka buang, mereka lemparkan, karena memang mereka sungguh-sungguh mau masuk Islam. Thumma qala lahu al-Ash'ats ibn Qais, kemudian berkatalah pimpinannya Ash'ats ibn Qais, ya Rasulullah, nahnu banu akil al-murar wa anta ibnu akil al-murar. Wahai Rasulullah, kami suku Akilil Murar dan engkau juga suku Akilil Murar. Rasulullah SAW tersenyum dengan kalimat itu. Mengapa? Karena kalimat Akilil Murar adalah suku mereka, sedangkan kalimat suku Akilil Murar bagi Rasulullah SAW dan bagi Bani Hashim tidak tepat, karena itu dari jalur ibu bukan dari jalur bapak. Kata Nabi, nasibu bihadan nisab al-Abbas Ibn Abdul Muttalib wa Rabi'ah, yang menisbatkan kepada suku Akilil Murar adalah Abbas Ibn Abdul Muttalib dan Rabi'ah. Dua orang ini pedagang kaya, dan dua orang ini kalau pergi safar, karena berdagang di sana harus safar, ada yang ke Syam, ke Yaman dan seterusnya. Dan di tengah-tengah atau bertemu dengan orang-orang Arab dan ditanya, dari mana kalian berdua? Mereka akan menjawab, nahnu banu Akilil Murar. Dua orang ini membanggakan suku Akilil Murar dari ibunya supaya dihormati. Karena memang suku Akilil Murar, suku Kindah tadi, atau dikatakan mulukan, raja-raja. Ya ta'azzazuna bidzalik, untuk berbangga dengan nasabnya. Wa dzalika anna Kindah kanu mulukan, yang demikian karena suku Bani Kindah adalah para raja-raja, para penguasa. Tsumma qala lahum, maka Nabi setelah tersenyum dan berkata, itu dulu si fulan dan si fulan yang memakai kata itu. Tetapi sesungguhnya kami bukan suku Akilul Murar. Kata Nabi, kami bukan suku Akilul Murar, bal nahnu banu Nadr ibn Kinana, tetapi kami suku atau turunan Nadr ibn Kinana. La naqfu ummana, kami tidak menelusuri nasab ibu kami, dan kami tidak melepas nasab bapak kami. Inilah ikhwan ibn a'azakumullah, contoh teladan dari Rasulullah SAW. Walaupun yang ini lebih membanggakan dari yang itu, tetap yang namanya nasab adalah dari bapak, bukan dari ibu. Kami tidak menasabkan pada ibu kami, kami menasabkan kepada bapak-bapak kami. Kami tidak meninggalkan nasab mereka, maka kami turunan Banu Nadr ibn Kinanah. Faqala Ash'ad ibn Qais, akhirnya Ash'ad ibn Qais berkata pada pengikutnya, hal faratum ya masyara Kindah, sudah selesai? Wahai suku Bani Kindah, sudah dengar tadi? Wallahi la asma' rajulan yaquluha illa darabtuhu tamanin. Sungguh demi Allah, aku tidak mendengar lagi kalimat tadi kecuali akan aku cambuk orangnya 80 kali cambukan. 80 kali cambukan adalah hukuman bagi orang yang berdusta. Aib. Dan itu ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Islam pun demikian. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah di mimbar Kufah, dan dia berkata, ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalladtuhu hatta al-muhtari fa kan yudabu 80 jalda. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang didatangkan padaku orang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka dicambuk 80 kali cambukan. Setelah dijelaskan oleh Nabi bahwa kami bukan turunan Akilul Murar, kami turunan Bani Nadr ibn Kinanah, maka setelah itu kata Ash'ad, kata pimpinan mereka, kalau ada yang menyebut lagi bahwa Nabi turunan Akilul Murar, akan kami cambuk dengan 80 kali cambukan. Yang berikutnya, Qudumu Surad ibn Abdullah Al-Azdi. Yang berikutnya adalah rombongan utusan dari Surad ibn Abdullah Al-Azdi. Wa qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang berikutnya datanglah Surad ibn Abdullah Al-Azdi dari suku Bani Azd. Fa aslama, beliau masuk Islam. Wa hasuna islamu, dan bagus Islamnya. Fi wafdin minal Azd, dari suku Bani Azd. Fa amarahu Rasulullah SAW ala man aslama min qawmih, maka Nabi jadikan dia pemimpin terhadap orang-orang yang masuk Islam dari kaumnya. Wa amarahu an yujahid biman aslama man kana yalihi min ahli syirik min qabailil Yaman. Dan diperintahkan oleh Nabi untuk berjihad melawan orang-orang musyrik, golongan kafir yang ada di sekitarnya dari suku-suku Yaman. Fa kharaja Surad ibn Abdullah yasiru bi amri Rasulullah SAW, maka berangkatlah Surad sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hatta nazala bi Jurash, hingga beliau singgah di daerah yang namanya Jurash. Wa hiya yawma idzin madinatun mughlaqah, dan ketika itu Jurash adalah kota yang ditutup atau tertutup. Di dalamnya ada qabail min qabailil Yaman. Di dalamnya ada suku-suku dari suku-suku Yaman. Wa qaddawat ilaihim khas'am, bergabung dengan mereka suku khas'am. Fadakhaluha ma'hum hina sami'u masir muslimin. Suku khas'am ini masuk ke kota tertutup tadi bersama mereka ketika mendengar kaum muslimin datang. Fahasaruhum, maka kota yang tertutup tadi dikepung. Qariban min syahr, dikepung hampir satu bulan. Wa amtana'u fiha minhu, dan mereka bertahan di dalamnya. Tsumma innahu raja'a 'anhum qafilan, kemudian beliau pulang qafilan. Hatta idza kana ila jabalin lahum yuqalu lahu syakr, dhanna ahlu juras annahu innama walla 'anhum munhaziman, fa kharaju fi talabihi hatta idza adrakuhu 'atafa 'alaihim faqatalahum qatlan shadida. Ketika Suhab dan pasukannya meninggalkan mereka dan sampai di gunung yang dipanggil atau dinamakan dengan suku Syakr. Syakr dikira oleh suku Juras, dikira oleh penduduknya dan Khos'am bersamanya, bahwa mereka lari kalah ketakutan. Maka mereka muncul keberaniannya, keluar dari Madinah, keluar dari kotanya, dan kemudian mengejar. Maka Surah pun kembali menghadapi mereka dan terjadilah perang yang dahsyat. Faqatalahum qatlan syadida, diperangi dengan perang yang dahsyat. Wa qad kana ahli Juras ba'atsa rajulaini minhum ila Rasulullah sallam, dan penduduk Juras mengutus dua orang kepada Rasulullah sallam. Bil madinati yartadan wa yanduran, yartadani wa yandurani, diutus untuk melihat. Fabainahuma atau fabainama inda Rasulullah sallam asyiyatan ba'da salatil asr, ketika mereka sudah ada di sisi Rasulullah sallam di sore hari menjelang asar. Idqala Rasulullah sallam, maka Rasulullah pun berkata, bi ayyi biladillahi syakr, gunung Syakr itu di negeri Allah yang mana? Faqama al-Jurashiyyan, maka berkatalah dua orang Jurash tadi, ya Rasulullah, bi biladina jabalun yuqalu Kashr, ya Rasulullah, di negeri kami ada gunung namanya Kashr. Wa kadzalika yusammihi al-Jurash, dan memang demikianlah dinamakan oleh penduduk Jurash. Faqala innahu laysa bikashr walakinnaha syakr, kata Nabi, itu bukan kashr, itu adalah syakr. Bagus mana nama kashr dengan nama syakr? Ya bagus, syakr dari kata syukur. Qala fama sya'nuhu, mengapa ya Rasulullah kau dikatakan itu syakr bukan kashr? Qala inna budnallahi latunhar indahu al-an, sesungguhnya unta-unta Allah akan disembelih sekarang di gunung itu. Maka itu adalah gunung Syakr, gunung syukur. Fajalasa rajulani ila Abi Bakrin, maka dua orang tadi duduk bersama Abu Bakar atau dengan Utsman bin Affan. Faqala lahuma, maka berkatalah Abu Bakar pada keduanya, wayhakuma, celaka kamu berdua. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-an layan'a lakuma, kamu enggak paham ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya gunung itu tadi dikatakan gunung Syakr karena sekarang sedang disembelih unta-unta Allah. Maknanya itu kabar duka untuk kalian, wahai suku Bani Jurash. Demikian kata Abu Bakar, celaka engkau berdua, enggak ngerti ucapan tadi. Faquma ila Rasulullah sallam fasalahu an yad'u Allah an yarfa an qaumikum, sekarang kau berdua temui Rasulullah sallam dan minta kepadanya agar dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kaummu, meminta agar Allah menyelamatkan kaummu. Ketika perang dahsyat tadi terjadi di gunung tersebut, dua orang utusan tadi ketemu Nabi. Kata Nabi, yang namanya Gunung Syakr itu di mana? Artinya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang apa yang terjadi di Gunung Syakr. Tetapi kata dua orang dari suku Juras ini, di negeri kami, di tempat kami ada gunung, tapi namanya bukan Syakr, tapi Kasyr. Kata Nabi, itu adalah Syakr bukan Kasyr. Dan sekarang sedang disembelih unta-unta Allah di sana. Tetapi dia tidak sadar kalau itu adalah berita duka kalahnya kaum Bani Juras. Maka Abu Bakar berkata, itu tadi ucapan Rasulullah itu menunjukkan bahwasannya itu berita duka tentang kaum kalian. Sekarang bangkitlah, temui Rasulullah dan minta keringanan, minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaummu diselamatkan. Faqama ilaihi fasa'alahu dzalik. Maka keduanya menemui Rasulullah dan memintanya. Maka Nabi berkata, Allahumma rfa' anhum. Ya Allah, angkatlah musibah dari suku Bani Juras. Fa kharaja min inji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raji'ina ila qaumihima. Maka dua orang tadi pulang kembali ke kaumnya. Fa wajada qaumahuma qad usibu yawma asabahum. Mendapati kaumnya benar-benar terjadi, telah tertimpa kekalahan dari suku atau dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Surat Ibn Abdillah. Fil yaumil ladzi qala fihi Rasulullah, di hari ketika Rasulullah berkata, persis kejadiannya ketika Rasulullah berkata kepada keduanya, di mana Syakr? Saat itu mereka dikalahkan. Wa fi saati allati dzakara fiha ma dzakar, di saat, di jam, di menit persis ketika Rasulullah berbicara, itu suku Bani Juras dibantai di sana. Sampai kemudian Rasulullah SAW berdoa, baru berhenti. Fakharaja wafdu Juras hatta qadimu ala Rasulullah SAW fa'aslamu. Doa Rasulullah SAW terkabulkan. Datanglah utusan dari suku Bani Juras dan menyatakan keislaman. Menyatakan keislaman mereka. Wahama lahum hima halak hawla qaryatihim. Dan mereka membuat batas-batas penjagaan, perlindungan di sekitar desa mereka. Ala a'la min ma'lumah, dengan tanda-tanda yang sama-sama diketahui. Lil farasi warrahilati walil musirati baqaratul harf. Faman ra'ahu minan nasi famaluhu syafat. Dengan tanda-tanda yang sudah diketahui, ini untuk kuda-kuda mereka, ini untuk tunggangan-tunggangan mereka, walil musirah, dan ini untuk sapi-sapi mereka. Qala al-hars, sapi yang untuk membajak, sapi yang untuk bertani dan seterusnya, diatur, diberi batas-batas dan seterusnya. Faman ra'ahu minan nasi famalahu sahad. Maka siapa yang menggembalakan di tempat yang benar, maka hartanya atau ternaknya terjaga. La yahillahu an ya'kulahu, tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan, tidak boleh dirampas. Demikian keadaan suku-suku tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Qudumu rasulu muluki himyar bikitabihnya. Yang berikutnya adalah utusan dari suku Himyar dengan surat mereka. Datang kepada Rasulullah SAW surat dari raja-raja Himyar. Maqdamahu min Tabuk, perjalanan mereka dari Tabuk, dan utusan mereka datang membawa keislaman mereka, yaitu Al-Harith ibn Abdi Kulal dan Nu'aim ibn Abdi Kulal dan Nu'man. Qila, dikatakan dia adalah yang dijuluki dengan Dhiru'ain wa Mu'afir wa Hamdan. Wabatha ilaihi zur'ah duyazan, Dan diutus pula kepadanya Zur'ah yang dijuluki dengan Dhu Yazan. Jadi ada Dhu Ru'ain, ada Dhu Yazan. Malik Ibn Marrah Ar-Rahawi, mereka juga mengirim utusan menyatakan keislaman. Wa mufaraqatihi musyrik, dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan mereka dan musyrikin yang bersama mereka. Fakataba ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab surat-surat mereka yang menyatakan keislaman. Suratnya berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Al-Harith ibni Kulal. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Al-Harith ibni Abdi Kulal dan Nu'aim ibni Kulal dan juga kepada Nu'man. Qail di Ru'ain wa Mu'afir wa Hamdan. Amma ba'du. Dalikum fa inni ahmadu ilaikum Allah alladhi la ilaha illa hu. Amma ba'd, adapun setelah itu, maka sesungguhnya aku memuji di hadapan kalian Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ilah kecuali Dia. Amma ba'd fa innahu qad waqa'a bina. Sesungguhnya telah datang kepada kami utusan kalian. Munqalabana min ardir Rum, sepulang kami dari negeri Romawi. Falaqina bil Madinah, maka kami pun bertemu di Madinah dengan utusan kalian. Faballagha ma arsaltum bihi, maka mereka pun menyampaikan apa yang kalian utus mereka membawanya. Wa khabarna ma qibalakum, maka kami pun mengetahui berita yang ada di sisi kalian. Wa anba'ana bi islamikum, dan menghabarkan kepada kami keislaman kalian. Wa qatlikum al-musyrikin, dan juga sampai kepada kami berita bahwa kalian meninggalkan musyrikin dan memerangi musyrikin. Wa annallaha qad hadakum bihudahu, dan bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada kalian dengan petunjuknya. In aslahtum wa ata'tum Allah wa rasulahu wa aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa ataytum minal maghanim khumsallahi wa sahman linnabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa safiyahu wa ma kutiba 'alal mu'minina minas sadaqah minal 'iqar 'ushra ma saqatil 'ain wa saqatis sama. Kata Nabi dalam suratnya, kalau kalian bersikap baik dan kalian mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan kalian menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, dan kalian mengeluarkan dari pampasan perang 1/5 untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk pilihannya yang Allah pilih. Wa ma kutiba 'alal mu'minin, dan juga apa yang diwajibkan oleh Allah untuk orang-orang beriman dari sedekah, yakni zakat. Minal 'iqar, apakah dari 'iqar? 'Iqar adalah harta yang tidak bergerak. Seperti tanah, rumah, kebun dan sebagainya. Hasil bumi kalian 1/10 yang mendapatkan pengairan dari mata air atau yang mendapatkan pengairan dari langit, maksudnya sawah tadah hujan, maka usur 1/10 dikeluarkan. Wa masakal gharib nisfal usur, kalau ternyata bukan dengan air sungai, bukan dengan langit, artinya dengan ember-ember kalian, dengan kerja kalian, maka separuhnya. Kalau 10 dibagi 2, separuhnya berapa? 1/20. pernya bertambah. Yang tadinya 1/10 kalau diparuh jadi 1/20. Maka dikatakan di sini, dikatakan nisfal husur, 1/10 dibagi 2. Berarti dibedakan sawah tada hujan dan sawah yang kamu bekerja untuk mengambil air dan menyiramnya. Zakatnya lebih sedikit. Inna fil ibli al-arba'in, unta-unta yang jumlahnya 40 dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak unta binti labun. Binti labun adalah yang masih minum laban, masih minum susunya. Wa fi 30 min al-ibil, kalau 30 unta ibnu labun dakar, sama ibnu labun laki-laki. Wa fi kulli 5 min al-ibil sya'atun, dan setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Wa fi kulli 10 min al-ibli syatani, dan setiap 10 unta 2 kambing. Wa fi kulli 40 min al-baqari, dan setiap 40 sapi zakatnya 1 ekor sapi. Wa fi kulli 30 min al-baqar, dan setiap 30 unta tabi' jada' atau jada'ah, maka anak sapi yang dijuluki dengan tabi', anak sapi yang masih ikut induknya disebut tabi' atau jada'ah. Wa fi kulli 40 min al-maghnam, dan setiap 40 ekor kambing sa'imah yang digembalakan dengan rumput-rumput liar, syatun, 1 ekor kambing. Wa innaha faridatullah, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dari zakat. Faman zada, siapa yang sedekahnya lebih dari itu, fa huwa khairun lahu, maka itu lebih baik. Waman adda dzalika wa asyhada ala islamihi, siapa yang mempersaksikan ini dan mempersaksikan keislamannya, zahirul mukminin, dan dia tampak secara zahir adalah mukminin, fa innahu minal mukminin, maka mereka adalah orang beriman. Lihat zahirnya saja, kalau zahirnya orang beriman maka mereka beriman. Wa alaihi ma alaihim, maka atasnya kewajiban seperti kaum mukminin yang lain. Wala ruddimatullah wa dimatu rasulih, dan baginya jaminan dari Allah dan jaminan dari rasulnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, balasan surat tadi, pernyataan keislaman mereka yang isinya bahwa kalau kalian benar-benar masuk Islam ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Maka setiap orang yang masuk Islam diajari konsekuensinya. Kalau kamu masuk Islam, kamu harus sholat, harus zakat. Berapa zakatnya? Sekian. Diajarkan. Jangan orang baru masuk Islam, belum mengerti apa itu Islam, tiba-tiba berdakwah. Ada orang yang baru masuk Islam mau bicara di mimbar, keliru besar. Harusnya diajari ilmu agama dan diberitahu konsekuensi-konsekuensinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.